wa ghairu dhalika min anwa'id dilalati fil Qur'anil Karim ala 'idami fadli du'a. Doa dalam Islam urusannya sangat besar. Kedudukannya sangat tinggi dan posisinya sangat teratas. Salah satu sebab yang menunjukkan akan hal ini adalah karena doa inti ibadah. Doa kenapa mempunyai urusannya sangat besar, kedudukannya sangat tinggi, dan posisinya sangat teratas? Karena doa adalah inti ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa intinya adalah ibadah. Dalam riwayat Tirmidzi dan dilemahkan oleh sebagian ulama, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah isi otak ibadah. Maksudnya adalah orang kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka inti dari ibadah tersebut adalah doa. Dari semua macam ibadah pasti ada doa di dalamnya. Salat, salat. Ada doa di dalamnya. Puasa, ada doa di dalamnya. Kemudian haji, ada doa di dalamnya. Zakat, ada doa di dalamnya. Doa adalah inti ibadah. Ini yang membuat doa itu urusannya sangat besar, kedudukannya sangat tinggi, posisinya sangat teratas. Hal itu karena ia ibadah yang paling mulia dan ketaatan yang paling agung serta taqarrub yang paling bermanfaat. Ibadah yang paling mulia sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti. Yaitu laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Oleh karena itu disebutkan nas-nas yang sangat banyak dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaannya. Di sini di dalam dalil-dalil banyak jenis atau macam-macam dalil keutamaan doa. Di sini disebutkan oleh Syekh yang pertama yaitu menjelaskan keutamaan doa. Yang kedua, mengingatkan kedudukan dan keagungan urusan doa. Selanjutnya, memotivasi untuk mendorong berdoa. Ya, petunjuk nas-nas ini sangatlah beragam untuk menjelaskan keutamaan doa. Pada sebagiannya disebutkan perintah tentangnya dan anjuran kepadanya. Maksudnya perintah untuk berdoa. Jadi salah satu jenis keutamaan berdoa adalah Allah memerintahkan untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berdoa. Pada sebagian lagi ditemukan peringatan dan ancaman meninggalkannya serta merasa tidak butuh padanya. Nah, termasuk dalil atau macam dalil keutamaan berdoa adalah ancaman bagi siapa yang tidak berdoa. Peringatan keras bagi siapa yang tidak berdoa. Ini dua. Kemudian selanjutnya, pada sebagian lagi ditemukan lalu di sebagiannya disebutkan keagungan balasannya dan besarnya pahala di sisi Allah. Nah, ini yang ketiga, yaitu menyebutkan tentang keagungan doa. Besarnya pahala doa. Orang yang berdoa itu balasannya apa? Nah, itu macam jenis dalil dari doa. Jadi ada perintah, ada ancaman bagi siapa yang berdoa, ada pahala bagi siapa yang berdoa. Pada sebagiannya pula disebutkan pujian bagi orang-orang yang beriman karena melaksanakannya dan sanjungan atas mereka karena menyempurnakannya. Nah, ini selanjutnya yang keempat yaitu penyebutan pahala bagi siapa yang berdoa. Macam-macam jenis keutamaan, macam-macam dalil keutamaan berdoa. Jadi yang pertama menunjukkan kepada perintah untuk berdoa. Yang kedua menunjukkan kepada ancaman bagi siapa yang tidak berdoa. Yang ketiga menunjukkan kepada balasan bagi orang yang berdoa. Yang keempat yaitu menunjukkan pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa. Serta selain itu berupa macam-macam petunjuk dalam Al-Qur'an yang mulia untuk menjelaskan besarnya keutamaan doa. Bal innallaha subhanahu qad iftataha kitabahul karim biddu'a waqtatamahu bihi fasuratul hamd allati hiya fatihatul qur'anil karim mustamilatun ala du'a illa bi ajallil matalibi wa akmalil maqasidi ala wa huwa su'alullahi 'azza wa jalla al-hidayata ila as-siratil mustaqim wal i'anata 'ala 'ibadatihi wal qiyama bi ta'atihi subhanahu wa suratun nas allati hiya khatimatul qur'anil karim mustamilatun 'ala du'a'illahi subhanahu wa dhalika bil isti'adzati bihi subhanahu min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas وما من ريب أن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به دليل على عظم شأن الدعاء وأنه روح العبادات ولبها. Tadi sudah kita sebutkan bahwa macam-macam jenis dalil tentang doa, tentang keutamaan berdoa. Macam-macam jenis dalil tentang keutamaan berdoa. Yang pertama yaitu perintah Allah untuk berdoa. Yang kedua, ancaman Allah bagi siapa yang tidak berdoa. Yang ketiga, ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berdoa. Yang keempat, pujian Allah untuk orang yang berdoa. Nah, ini macam-macam dalil keutamaan berdoa. Nah, kemudian beliau memulai menyebutkan keutamaan doa. Kata beliau, bahkan sungguh Allah telah memulai kitabnya yang mulia dengan doa dan mengakhirinya pula dengan doa. Nah, ini keutamaan doa yang lain. Dalil tentang keutamaan doa yang lain yaitu Al-Qur'an dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, Al-Qur'an. Surat Al-Hamdu di sini berarti surat apa? Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Hamdu? Karena awal ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang merupakan pembuka Al-Qur'anul Karim mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan paling mulia dan maksud paling sempurna, yaitu permohonan kepada Allah Azza wa Jalla hidayah kepada jalan yang lurus dan meminta bantuan untuk beribadah padanya, melaksanakan ketaatan kepadanya, yaitu dalam ucapan Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk agar diberi jalan yang lurus, agar istiqamah di jalan yang lurus. Itu dia. Ini awal Al-Qur'an, ada doa di dalam. Akhir Al-Qur'an juga gitu. Lalu surat An-Nas yang menjadi penutup Al-Qur'an Al-Karim mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memohon perlindungan kepadanya dari keburukan waswas syaitan al-khannas membisiki di dada manusia yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Tidak diragukan lagi pembukaan Al-Qur'an dengan doa dan penutupannya dengan doa merupakan petunjuk akan kebesaran urusan doa dan bahwa ia adalah ruh ibadah serta intisarinya. Nah, ini menunjukkan istimewanya doa, ya. Karena Al-Qur'an yang mulia dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Ini berarti doa itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, bal innallaha jalla wa ala samma ad-du'a'a fil qur'ani ibadatan fi aktsari min ayah mimma yadullu ala idhami makanatihi kaqaulihi subhanah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri wa kaqaulihi fima hakahu an nabiyhi Ibrahim alaihi salam wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi shaqiyya fama'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya wa nahwiha min al-ayat wa samma subhanahu ad-du'a dinan kama fi qawlihi fad'ullaha mukhlishina lahu ad-din wa nahwaha min al-ayat. Artinya, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai doa sebagai ibadah. Nah, ini yang lain. Ini keutamaan doa yang lain, yaitu Allah menamai doa sebagai ibadah. Ya, Allah menamai doa sebagai ibadah. Di berbagai macam tempat dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang yang bertanya, "Ustaz, maksudnya apa?" Gini, ada ayat disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kemudian di situ ada doa, tapi doa itu dibahasakan oleh Allah dengan ibadah. Jarang-jarang ibadah lain selain doa dibahasakan oleh Allah dengan ibadah. Salat, puasa, zakat, ya sudah, Allah menyebutkan namanya salat, namanya zakat, namanya haji, namanya puasa. Tapi kalau untuk doa, Allah sinonimkan, Allah muradifkan, ya, samakan itu dengan kata ibadah. Ini menunjukkan keistimewaan doa. Ya, menunjukkan keistimewaan doa. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamai doa sebagai ibadah di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Tentu saja hal itu termasuk perkara yang menunjukkan keagungan kedudukannya. Kalau ada yang bertanya, dari mana sih menunjukkan keagungan kedudukannya? Karena tujuan kita adalah ibadah. Maka ketika doa dinamai dengan ibadah, ini agung berarti. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, adanya saya, pian-pian, seluruh manusia, untuk ibadah kepada Allah. Berarti menunjukkan ibadah itu agung. Karena merupakan tujuan. Nah, ketika doa dinamai ibadah, menunjukkan kepada keagungan. Paham ya? Begitu cara berpikirnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur dari beribadah kepadaku, nah lihat, sesungguhnya mereka yang takabur dari beribadah kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Lihat sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni ud'uni, lihat, astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Ini ayat penting, makanya saya tulis. Lihat. Di sini Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Ya, berdoa. Niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Nah, ini yang jadi pembina. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah. Di sini lihat, berdoa ibadah. Allah menamai doa dengan ibadah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Ya, ini yang dimaksud oleh Syekh, bahwa ketika Allah menamai doa dengan ibadah, itu menunjukkan keutamaan doa. Paham ya? Jadi, nah, di sini ada ayat ini ada banyak faedah. Yang pertama, Allah berfirman secara hakiki. Ya. Al-Qur'an kalamullahi haqiqatan. Ini firman Allah. Artinya Allah berfirman. Ini bantahan kepada kaum ahli filsafat dan kaum yang mengedepankan akal. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak berfirman. Allah hanya menyampaikan maksud kepada Jibril. Jibril yang mengungkapkan firman Allah. Maka kita ahlus sunnah mengatakan tidak. Allah berfirman secara hakiki. Buktinya ini. Waqala rabbukum. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa sini yang kedua, yaitu perintah aslud du'a al-wujub. Hukum asal berdoa wajib. Kenapa? Karena di sini perintah. Dan perintah selalu menunjukkan kepada kewajiban. Sebelum ada dalil yang menurunkan dia dari wajib ke sunnah. Ud'uni, berdoalah. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga dari hadis ini, dari ayat ini adalah astajib lakum. Astajib lakum fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada selalu dan langsung, alal faur. Ya dulu alal faur. Apa maksudnya? Orang yang berdoa kepada Allah, maka jawabannya astajib lakum dalam fi'il mudhari', dalam kata kerja langsung. Ini menunjukkan bahwa langsungnya jawaban oleh Allah atas orang yang berdoa. Tidak terlambat. Asalkan mau berdoa, mengumpulkan syarat-syaratnya, langsung dikabulkan oleh Allah. Asalkan mau berdoa, mengumpulkan syarat-syaratnya, langsung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menjawab perkataannya. Ini kan jawab, ini adalah syarat. Ini jawaban syarat. Apabila jawaban syarat dalam fi'il mudhari', ya, maka menunjukkan kepada kelangsungan. Langsung dikabulkan oleh Allah. Dan ini membuat motivasi kita untuk berdoa kepada Allah. Motivasi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya wajib. Kemudian di sini faedahnya apa? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama akhirin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepada-Ku. Nah, ini faedah dari Syekh yang keempat. Bahwa ini ada terdapat faedahnya fadlud du'a. Keutamaan doa. Kenapa? Karena dinamai doa sebagai apa? Ibadah. Fadlud du'a wa huwa lubbul ibadah. Isinya ibadah adalah doa. Kemudian faedah yang kelima di sini juga masih, yaitu buruknya yang tidak berdoa. buruknya orang-orang yang tidak berdoa. Apa di sini ancamannya yang tidak berdoa? Yaitu sayadkhuluna jahannam madakhirin. Iqab man la yad'u. Ancaman siksa yang tidak berdoa. Masuk ke dalam neraka jahannam. Timbul sekarang pertanyaan. Kenapa yang tidak berdoa diancam dengan siksa? Atau di sini ada tambahan faedah yang keenam. Yang tidak berdoa dinamakan oleh Allah sebagai mutakabbir. Yang tidak berdoa dinamai oleh Allah sebagai orang yang mutakabbir. Sombong. Kenapa disebut sombong? Karena ya, orang yang tidak berdoa dinamai sombong, bahkan diancam dengan neraka, dan bukan hanya sekedar masuk, masuknya dalam keadaan dakhirin, hina ya. Karena kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatuz Zakirin, beliau mengatakan fama aqbaha min hadzal istighfar, tidak ada yang lebih buruk dibandingkan sombong seperti ini. Tidak ada yang lebih buruk dibandingkan sombongnya manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Bagaimana kok dia bisa sombong? Annallaha raziquhu wa mimutu wa muhihi wa mumituhu. Kok bisa dia sombong kepada Allah yang memberikan rezeki kepadanya, menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya? Kok bisa dia sombong kepada Allah? Kemudian beliau mengatakan perkataan keras sekali. Beliau mengatakan, "Fala syakka anna hadzal istikbar tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am." Maka tidak diragukan bahwasanya kesombongan jenis seperti ini yang tidak mau berdoa kepada Allah ini adalah bagian dari sifat gila. Dan termasuk dari sifat kufur nikmat. Ini yang menyebabkan disebut sombong, ini yang menyebabkan diancam dengan neraka jahannam. Ya, diancam dengan neraka jahannam, dan bukan masuknya bukan hanya sekedar masuk, akan tetapi masuk dalam keadaan hina. Nah, itu faedah. Ayat ini sangat-sangat banyak faedahnya di dalam ilmu akidah dan juga ilmu ibadah. Kemudian penulis mengatakan, begitu pula firman-Nya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berfirman yang artinya, aku akan menjauhi kalian dan apa yang kalian berdoa kepadanya selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku, semoga dengan berdoa kepada Rabbku aku tidak menjadi orang-orang yang sengsara. Ketika dia menjauhi mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah, kami berikan kepada Ishak dan Ya'qub, kepadanya Ishak dan Ya'qub, dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Lihat kata-kata pada ayat ini, yaitu falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ini sudah ayatnya, saya hapus ya. Ini kita harus jelaskan di papan tulis, karena maksud dari Syekh menyebutkan ini adalah bahwa keutamaan doa akan menjadi utama karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran doa dengan ibadah. Nama lain doa adalah ibadah. Padahal ibadah-ibadah lain banyak. Tapi kenapa doa disebut sebagai ibadah dalam Al-Quran? Ibadah-ibadah lain, sholat, puasa, zakat, haji banyak. Tetapi kenapa doa saja yang disebut sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang penulis menyebutkan ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada surat Maryam ayat 48-49. Wa antazilukum wa ma tad'una min dunillah. Di sini wa antazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa ad'u rabbi asa alla asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Kemudian ayat selanjutnya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nah, di sini falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Lihat ayat ini. Aku menjauhi kalian orang-orang kafir. Kata ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku menjauhi kalian. Maksudnya aku berlepas diri dari kalian karena kalian orang musyrik. Bapaknya Namrud. Karena kalian orang musyrik, aku berlepas diri dari kalian. Dan apa saja yang kalian sembah dan apa saja yang kalian berdoa kepadanya selain Allah. Di sini lihat kata-kata berdoa. Wa ma tad'un, apa saja yang kalian berdoa kepada selain Allah. Wa ad'u rabbi, lihat di sini doa juga. Aku berdoa kepada Allah, Rabbku. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku dengan doaku doaku kepada Rabbku sebagai orang yang sengsara. Ini semua doa-doa nih, doa. Falamma tazalahu. Ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka dan apa yang lihat di sini? Apa yang ya mereka sembah, mereka ibadahi. Nah, di sini Allah menyebut doa sebagai ibadah. Itu maksudnya. Min dunillah. Dan ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, orang musyrik, dan apa saja yang mereka ibadahi dari selain Allah, maka kami berikan Ishaq dan Ya'qub. Ini faedah menarik bahwa catat baik-baik ya. Tauhid pelancar anugerah untuk mendapatkan anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjauhi sembahan selain Allah, ya, wahabna lahu, langsung kami berikan anugerah kepada Ibrahim alaihissalam Ishaq, kemudian setelah itu Ya'qub, Ishaq bin Ya'qub, Ishaq, kemudian Ya'qub. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tauhid memperlancar anugerah untuk mendapat anak. Yang belum dapat anak, ya, ikhlaskan niat, perbaiki tauhid, terus berdoa kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Ini keutamaan-keutamaan doa. Ini keutamaan-keutamaan doa. Kemudian penulis mengatakan, serta ayat-ayat lain yang sepertinya. Demikian juga Allah telah menamai doa sebagai ad-din. Nah ini dia. Allah menamai doa sebagai ad-din, yaitu agama. Ad-din. Ya. Allah tamai doa sebagai ad-din. Dalam firman-Nya, fad'ullaha mukhlisina lahud. Berdoalah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Maksudnya mengikhlaskan agama di sini mengikhlaskan apa? Doa. Jadi sinonim doa di dalam Al-Quran adalah apa? Agama. Agama tentunya penting. Utama. Nah, di situ menunjukkan keutamaan doa. Karena persamaan dari doa adalah agama. Sedangkan agama adalah sesuatu yang paling penting. Lihat ayat tadi. Berdoalah kamu kepada Allah dengan memurnikan doa kepadanya. Maksudnya memurnikan agama kepadanya. Maksudnya memurnikan doa kepadanya. Nah, seperti itu. Menunjukkan keutamaan doa. Karena dinamai oleh Allah dengan agama. Doa dinamai oleh Allah dengan apa? Agama. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza kulluhu yubayyinu lana 'idhama sya'ni ad-du'a wa annahu asasul 'ubudiyyah wa ruhuha wa anwanu at-tadhallul wal khudu' wal inqisar baina yaday rabb wa idhharul fiqh wa idhharil iftiqari ilayhi. ولهذا حث الله عباده عليه ورغبهم فيه في أي كثيرة من القرآن الكريم يقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Semua ini menjelaskan kepada kita akan keagungan urusan doa. Dan ia adalah asas peribadatan dan ruhnya. Dan tanda penghinaan ketundukan. Jadi orang berdoa itu, dia telah membuat pondasi ibadah. Doa itu pondasi ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan, tanpa pondasi tidak manfaat. Dan doa itu adalah tanda penghinaan ketundukan. Maksudnya penghinaan seorang hamba kepada Allah. Dan itu yang paling Allah sukai. Coba, orang di Arafah. Kenapa doanya dikabulkan di Arafah? Ulun jujur. Mamanya kekanakan. Itu hasil doa Arafah. Jadi waktu itu hendak ingin menikah. Sangat-sangat ingin menikah. Mau berdoa habis-habisan di Arafah. Pulang ke kota Madinah, setelah hajian, langsung ditawarin. Ini ada akhwat yang mau diproses. Bersedia tidak? Oh, sangat bersedia. Kenapa? Karena itu doa dari hasil doa di Arafah. Maksudnya ulun ini. Kenapa doa di Arafah dikabulkan? Karena di situ ada orang menghinakan diri. Cuma memakai dua kain hit putih, tidak membawa apa-apa, kemudian berlusuh-lusuh, tidak tersisir rambut, tidak wangi, mungkin bau ketiak, bau semacam-macam. Allah suka orang yang menghinakan diri. Dan di dalam doa ada itu, minimal kita menadah tangan. Nadah tangan. Menunjukkan hinanya diri ini. Menunjukkan rendahnya diri ini. Makanya ada orang, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Ada orang suka minta-minta kepada manusia. Kemudian Orang kampung itu sudah sepakat kalau dia minta-minta kita arahkan kepada orang yang paling sugih di kampung ini. Maka diarahkanlah kepada sebuah rumah. Kemudian orang rumah tersebut menjawab, si fulan yang punya rumah ini sedang di masjid, cari saja, ada di dalam masjid. Setelah dia cari, si miskin ini mencari ke dalam masjid, ternyata orang tersebut ada di pojokan masjid, sedang begini. Kata si miskin ini, kalau saya minta kepada orang yang begini, bodoh saya. Dia juga minta, kenapa saya minta kepada dia? Ini maksud saya itu yang seperti ini itu menghinakan diri dan Allah sangat suka. Nah, itu ada di dalam doa, luluhnya hati di hadapan Rabb dan menampakkan kebutuhan kepadanya. Allah itu paling suka kita menghinakan dirinya kepada Allah. Manusia paling terakhir keluar dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga, paling terakhir nih. Dia ini berdoa kepada Allah. Jadi dia dikeluarkan dari api neraka. Wajahnya masih menghadap ke neraka. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan wajahku dari api neraka. Karena bau busuknya sudah menyengatku. Dan hawa panasnya membakar tubuhku. Maka Allah mengatakan, mau enggak janji? Kalau aku kabulkan, palingkan wajahmu, kamu tidak boleh minta yang lain selain itu. Maka dia mengatakan, la wa'izzatu. Iya. Demi keagunganmu aku tidak akan minta selain itu. Nah, kemudian Allah palingkan wajahnya dari neraka menuju surga. Baik. Kemudian ketika dia melihat ke arah surga, melihat bahjatah. Dia melihat megahnya surga. Masya Allah. Fasakata masya Allah an yaskut. Dia bengong sebengong-bengongnya. Lama. Sampai lisannya tidak terasa mengucapkan, ya Rabbi qarribna inda babil jannah. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga. Maka orang tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak minta kecuali yang kau minta? Nah, orang ini mengatakan apa? Agar dikabulkan doanya oleh Allah, orang ini mengatakan apa? La akunu ashqa khalq, ya Allah, jangan sampai aku menjadi makhlukmu yang paling hina. Allah sangat penyayang kepada hamba yang memakhlukkan dirinya di hadapannya. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Maka dikabulkanlah oleh Allah, tapi dengan syarat. Tidak boleh minta kecuali ini saja, yaitu didekatkan ke pintu surga. Orang ini jua mintu jua, kenapa kada minta langsung masuk surga? Ke pintu ha pulang dulu. Maka orang ini mengatakan, iya wahai Rabbku, aku tidak akan minta kecuali itu. Janji habis-habisan sama Allah. Ketika didekatkan ke pintu surga, maka kalau tadi dari jauh melihat megah, kemudian ketika dekat, ra'a zahrataha wa ma fiha minas sururi wan nudra. Dia melihat keindahan surga dan apa saja nikmat, keindahan, kesenangan yang ada di dalamnya. Maka wasakata masyaallah, dia diam bengong sampai akhirnya dia ngomong, ya Rabbi adkhilil jannah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah langsung mengatakan, waihaka ibn Adam, ma aghdara, celaka engkau wahai anak Adam. Cepat sekali engkau berkhianat, sudah dua kali ini. Ya, cepat sekali engkau berkhianat. Padahal tadi janji tidak minta apa-apa selain itu. Maka orang ini memakai doa lagi, sama. La taja'alni ashqa khalq. Jangan engkau jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Lihat, di situ hamba ini menghinakan diri. Di situ hamba ini merendahkan diri kepada Allah Subhanahu, meluluhkan hati di hadapan Allah. Itu ada dalam doa. Makanya Allah sangat suka orang yang berdoa. akhirnya dikabulkan oleh Allah. Allah tertawa kepada orang tersebut, akhirnya masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, orang ini melihat, ya Rabbi, kaif waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Surga sudah penuh. Sudah dikapling masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran pertama. Ini orang yang paling rendah nikmatnya di surga. Kata Allah, "Atardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia? Itu surga paling rendah, kekayaan salah satu raja-raja dunia. Antum mungkin silakan searching di Google, kekayaan raja dunia yang paling kaya sekarang sekitar 386 triliun rupiah. Kita anggap itu surga paling rendah. Bandingkan yang jual surga di dunia ini, yang makan harta riba, yang mengambil amplop, menghalalkan segala cara, menipu, mengoplos masukan, nyogok sana sini. Bayangkan berapa? Berapa dapatnya? Sampai enggak 386 triliun? Enggak sampai. Lo ngapain jual surga? Ini orang-orang pada penjual surga yang tidak tahu hakikat surga. Hanya untuk kehidupan 30, 60, 70 tahun saja. Berdalih, nanti kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, saya mau makan apa? Orang kafir saja diurus oleh Allah, apalagi manusia muslim yang ingin taat kepadanya. Mustahil. Kemudian, belum selesai itu penawarannya. Orang ini pernah hidup di dunia, dia tahu bagaimana indahnya dunia, bagaimana raja-raja mempunyai fasilitas luar biasa. Maka dia mengatakan, "Raditu Rabbi." Iya wahai Rabbku, aku ridha. Kemudian kata Allah, "Mithluha, mithluha, mithluha, mithluha, mithluha." Dan engkau akan mendapatkan itu, kekayaan salah satu raja-raja dunia. Dan 5 kali lipatnya lagi. Kalikan tuh, 384 triliun kali 5. Itu surga paling rendah, penawaran kedua dari Allah. Itu pun pas yang kali kelima, orang ini memutus Allah. Cukup, cukup, itu. Artinya kalau enggak diputus, akan ditambah oleh Allah. Cukup ya Allah. 5 kali, 364 triliun. Hendak makan apa, Bian? Jadikan soto tinggal lambanjar itu. Subhanallah. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang mendewakan dunia. Menghalalkan segala cara untuk dunia. Kemarin ketika Ustaz Ami membuka sesi tanya-jawab, pertanyaan tidak jauh-jauh. Ustaz, bagaimana bekerja di bank? Ustaz, bagaimana menyogok untuk sebuah tender? Pertanyaan enggak jauh, sudah tahu hukumnya, sudah tahu. Enggak jauh-jauh itu pertanyaannya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjual surga, lihat. Dan itu baru penawaran kedua. Penawaran ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakada, kamu akan memiliki itu." 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Wa asyratu amsalia, dan 10 kali lipatnya lagi. Kali 10 pula. 5 kali 10. 364 triliun kali 5 kali 10. Kemudian belum selesai. Itu penawaran ketiga, penawaran keempat. Walaka mashtahat bihi nafsuk wa ladzat bihi ainuk. Engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja matamu yang lezat engkau ingin lihat, engkau akan lihat semuanya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Itulah nikmat surga paling terendah. Dan di sana ada siksa neraka paling ringan. Bagaimana itu? Rasulullah SAW mengatakan, jamratani minan nar fi akhmasi qadamai. Dua batu api di bawah telapak kakinya. Yaghli minhuma dimaghu kama yaghli almirjalu bilqulqum bilqumqum. Maka suhu badannya memanas, otaknya mendidih sebagaimana minyak goreng mendidih. Minyak goreng mendidih beda dengan air mendidih. Ra'a annahu ashaddu adzaban fa huwa la ahwanuhum adzaban. Dia mengira dirinya itu paling berat siksanya, padahal dia adalah yang paling ringan. Jadi enggak bisa disamakan, para ikhwah. Hati-hati menjadi penjual surga. Nah, kembali kita kepada masalah doa. Di dalam doa ada itu, ada perendahan diri, ada ketundukan diri, ada menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mendorong hamba-hambanya kepadanya, memotivasi untuknya dengan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an. Nah, ini dalil yang menunjukkan perintah doa. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tunduk dan perlahan. Perintah doa ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Begitu juga surah Ghafir yang kita baca tadi. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berdoa kepadaku. Ya, afwan. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ayat-ayat ini, dua ayat ini, surat Ghafir ayat 65, surat Al-A'raf ayat 55 dan 56, menunjukkan kepada perintah doa. Dan itu menunjukkan kepada keutamaan doa. Karena tidak mungkin doa diperintahkan kalau tidak utama. Tidak mungkin. Tidak mungkin doa diperintahkan oleh Allah kalau tidak utama. Nah, semoga kita bisa memakai tadi, Pak. Ketika doa, hinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah. Jadi kita perlu latihan tuh. Menghinakan diri di hadapan Allah itu perlu latihan. Karena kadang kita ini sifatnya suka memuji diri, menyombongkan diri. Maka menghinakan diri itu perlu latihan. Perlu latihan. Ya Allah. Ya Allah, saya makhluk-Mu. Ya Allah, saya lemah. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali-Mu. Ini perlu latihan agar bisa berlezat-lezat untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillah kita selesai pada kesempatan kali ini. Masih tersisa bab yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.